ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-43 dari kitabul ilm, bab al-insatil ulama, bab tentang as-sukut wal-istima' lima yaqulhul ulama. Diam dan mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan seperti yang disebutkan, ini adab yang sangat penting yang harus selalu dijaga oleh seorang thalibul ilm tatkala menghadiri majelis ilm. Jika kita hadir di majelis ilmu, hendaklah kita menjaga adab ini, al-insat, al-istima', li kalamil muallim, mendengarkan kalam yang disampaikan oleh gurunya. Dan ini merupakan sebab husulil ilm. Di bab berikutnya, bab yang ke-44, Abu Rizqi. Kemarin kita sebutkan kalam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala tentang awalul ilm. Bagaimana kalamnya? Seorang talibul ilm memperhatikan masalah niat dalam menuntut ilmu. Kemudian al-istima', menghadiri ilmu dengan mendengarkan apa yang disampaikan. Tsumma al-faham, dia berusaha memahami apa yang disampaikan tersebut. Tsumma al-hifdz, dia berusaha menghafalnya. Tsumma al-amal, tsumma an-nashr, kemudian setelah dia bisa memahami, menghafal, maka dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan terakhir an-nashr, menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan dan dia amalkan. Di bab berikutnya, bab ma yustahabbu lil alim idza su'ila ayyun nasi a'lam fayakilu al ilma ila Allah. Bab dorongan untuk seorang alim tatkala ditanya siapa orang yang paling berilmu, maka hendaklah dia menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Dan dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala akan menyebutkan kisah Nabiullah Musa alaih salatu wassalam tatkala ditanya oleh Bani Israel, apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu darimu? Kadirat yang kita baca di bab ini, ayyun nasi a'lam, siapakah orang yang paling berilmu? Maka beliau menjawab, kalau pertanyaan yang pertama, aku tidak tahu yang lebih berilmu dariku. Kalau di sini ana alam, aku adalah orang yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dan memberitahukan bahwasanya di sana ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih berilmu daripada Musa, itu Khadir. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad ida utliq, akhi Usama. Abdullah ibn Muhammad man? Al-Musnadi al-Ju'fi. Kan sama Abdullah ibn Muhammad min Masyayil Bukhari, Sahih Bukhari, dan tidak disebutkan nasab setelahnya, maka yada al-Musnadi al-Ju'fi. Ini disebutkan al-Hafidh rahimahullah ta'ala Fathul Bari. Dikri Abdullah ibn Muhammad selain Al-Musnad al-Ju'fi, siapa lagi min Masyayikh Bukhari? Ahsanta, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kemudian Abdullah ibn Muhammad ibn Asma setelahnya. Ahsanta, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Al-Aswad. Qala haddathana Sufyan, Sufyan ibn Uyayna. قال حدثنا عمرو عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا البكالي يزعم ان موسى ليس بموسى بن اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله علي إذ لم يرد العلم إلي فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. Dari Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, beliau berkata bahwasanya pada suatu ketika aku berkata kepada guruku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nauf al-Bakali salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulamanya ahli Dimashq, ahli Syam. Hanya saja terkadang beliau menukil dari Israiliyat, karena ayah tirinya adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang Ahbari. Kata Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Abbas bahwa Nauf al-Bakali mengatakan bahwa Nabi Musa yang disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahf, kisahnya bersama Khadir, itu bukan Musanya Bani Israel. Innama huwa Musa akhar, akan tapi Musa yang lainnya. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar ada orang berkata dengan perkataan yang tidak sesuai dengan ilmu, berkata dengan tanpa ilmu, maka beliau marah dan mengatakan kadzab aduullah, telah berdusta musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Kadib inda Ahli Hijaz itu terkait bana Al-Qawl, bana Akhto'a, kada ba'adullah, keliru apa yang dia katakan. Haddathana Ubay bin Ka'ab, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya benar apa adalah yang dinukil oleh sahabat yang mulai Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi SAW mengatakan pada suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkhutbah di hadapan Bani Israel, di hadapan kaumnya. Kemudian pada saat itu beliau ditanya ayyun nasi a'lam, siapa orang yang paling berilmu? Faqal, maka Nabi Musa menjawab, ana a'lam. Aku adalah orang yang paling berilmu. Syahidnya di sini, qama Musa an-nabi khatiban fi Bani Israel, menunjukkan bahwasanya Musa yang Allah sebutkan kisah Jasa Al-Kahf bersama Khadir, itu Musa Bani Israel, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi Musa alaihi salam menjawab ana a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya, idlam yarud al-ilma ilaih, tatkala beliau tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya ada hamba dari hamba-hambaku yang dia berada di Majma'al Bahrain, huwa alamuk, dia lebih berilmu darimu. Qala, maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, kaifa bih, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa menjumpainya, bisa mengambil ilmu darinya. Di sini kita bisa ambil pelajaran, Nabi Musa alaihi salatu wasalam merupakan afdal anbiya Bani Israel, nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi tatkala beliau tahu bahwasanya di sana ada orang yang lebih berilmu dari beliau, beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan jalan agar bisa menjumpainya dan mengambil ilmu darinya. Ya Rabb, kaifa bih. Faqilalah, maka dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ihmil hutan fi miktal, faidha faqadta fahuwa thamma. Bawa olehmu hut fi miktal. Kalau kamu ingin menjumpai hambaku tersebut, bawa olehmu ikan di keranjang atau di tempatnya. Kemudian jika kamu kehilangan ikan tersebut, fahuwa thamma, maka dia berada di tempat tersebut, di tempat hilangnya ikan yang kamu bawa. Fantalaqa wa antalaqa bi fatah Yusha ibn Nun wa hamala hutan fi miktal. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam beliau pergi, dan pergi bersama beliau fatanya, orang yang biasa membantu dan mendampingi beliau, itu Yusha ibn Nun. Ini pun faedah bahwasanya fata yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Kahf, beliau adalah Yusha ibn Nun. Dan Yusha ibn Nun, nabi min anbiya bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Tatkala hendak berperang melawan musuhnya, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la tahbis alaina, Allahumma habis alaina, ya Allah, tahanlah matahari sampai kami bisa mengalahkan mereka, dan matahari tertahan sampai beliau dan pasukannya bisa mengalahkan musuh. Wa hamala hutan fi miktal, dan di pajang tersebut Nabi Musa dan Yusuf bin Nun membawa ikan di miktal. Hatta kana inda sakhrah wa darusahuma wa nama. Dan tatkala di perjalanan sampai di Sokhrah, sebuah tempat yang ada batu, keduanya beristirahat dan meletakkan kedua kepalanya, wanama, sampai tertidur. Fansal al-hud minal miktal fattakhadha sabila fil bahri saroba. Ketika dia tidur, maka hud yang ada di miktal di keranjang tadi keluar, kemudian dia pergi masuk ke laut. Wa kana li Musa fatahu ajaba. Dan hal tersebut merupakan perkara yang luar biasa bagi Nabi Musa alaihi salam dan Yusha ibn Nun. Dan pada saat itu pembantunya lupa dengan ikannya. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Kemudian setelah itu keduanya melanjutkan perjalanannya sisa malam dan siangnya. Falam asbaha qala Musa li fata atina ghadana. Ya, sampai esok harinya di pagi hari Musa berkata kepada Yusya bin Nun, "Atina ghadana, siapkan untuk kami makan siang kita." Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita sudah mendapatkan dari perjalanan kita rasa letih. Kemudian sebutkan Nabi SAW, "Walam yajid Musa masan min nasab hatta jawaza makan alladhi umira bih." Nabi Musa SAW tidak merasakan rasa letih sampai beliau bisa melampaui tempat yang ditunjukkan tersebut. Faqalahu fata, maka Yusya bin Nun berkata kepada Musa, "Ara'aita id awayna ila sakhrah, tidakkah engkau tahu ketika kita beristirahat di sebuah batu, fa inni nasitu hut, sungguhnya aku lupa dengan ikan yang kita bawa tersebut." Qala Musa, maka Musa ketika mendengar kabar tersebut dia berkata, "Dzalika ma kunna nabghi, itu tempat yang kita cari." Fartadda ala athari maqassasa, maka keduanya kembali ke tempat yang keduanya beristirahat di tempat tersebut. Falamma antahaya ila sakhrati idza rajulun musajja bi thawb aw qala tasajja bi thawbi. Ketika keduanya telah sampai ke tempat tersebut, maka yang mendapatkan di tempat tadi seorang laki-laki musajja bi thawb, yang tubuhnya ditutupi dengan kain, berselimut kain. Fasallama Musa, maka Nabi Musa menyampaikan salam ke orang tersebut. Faqal Khadir, "Wa anna bi ardika salam." Maka orang tadi menjawab, yang mana orangnya bernama Khadir, "Wa anna bi ardika salam." Kata, "Bagaimana di negerimu ini ada salam?" Dia merasa keheranan ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Wa anna bi ardika salam." Faqal, maka Nabi Musa berkata, "Ana Musa." Aku adalah Musa. Faqal, maka Khadir bertanya, "Musa bani Israel." Ia syahid memperkuat kalam tadi. "Apakah Musanya bani Israel?" Qala na'am. Maka Musa menjawab, "Iya." Kemudian Nabi Musa berkata, "Qala hal attabiku alam tu'allimani mimma 'allimta rusydan?" Wahai Khadir, apakah boleh aku mengikutimu, ikut bersamamu untuk engkau ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu, dari petunjuk? Qala, maka Khadir berkata, "Innaka lan tastati'a ma yasabra." Wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersamaku untuk bersabar. Engkau tidak akan mampu bersabar untuk bersamaku. Kemudian Khadir berkata, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi ta'ala, allamani la ta'lamu anta, wa anta la ilmin allamakahullah la alamuh." Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu dari ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak engkau ketahui, sebagaimana engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Qala, maka Musa mengatakan, "Satajidun insyaallah sabira wa la asilaka amra." Nah, Musa ketika dikatakan engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku, beliau berjanji, "Engkau akan dapatkan diriku insyaallah bersabar. Wa la asilaka amra, dan aku tidak akan memaksiati perintahmu." Nah, ketika Nabi Musa berjanji bersabar dan tidak bermaksiat kepada Khadir, dan di antara janjinya, "La tas'alni an syai'in hatta uhditha lahu dzikra," tidak bertanya kepada Khadir sampai Khadir beritahukan tentang perkara tersebut, nah, Khadir setuju untuk diikuti oleh Musa. Fantalaqa, maka keduanya pergi yamsyani ala sahil bahr, dan berjalan di pantai, di pinggir lautan. Laisa lahuma safina, dan keduanya tidak memiliki safina, tidak mendapatkan perahu atau kapal yang bisa mereka tumpangi sehingga bisa menyeberang, menyeberangi lautan tersebut. Famarat bihima safina, tatkala keduanya sedang berjalan, maka lewatlah safina, lewatlah kapal. Fakallamuhum an yahmiluhuma, fa'urifal khabir fahamaluhuma bighairi nawl. Maka orang-orang berbicara kepada pemilik atau penumpang kapal tersebut agar sudi membawa keduanya. Dan ketika diketahui bahwa sasarannya adalah Khadir, dan telah dikenal Khadir, maka kedua mereka membawa Khadir dan Musa naik ke kapal tersebut bighairi nawl, dengan tanpa bayaran, membawanya dengan tanpa meminta bayaran. Faja usbur tawakalah fi safina, ketika keduanya berada di kapal, datanglah burung dan hinggap di bagian ujung kapal yang mereka tumpangi. Fanaqara naqratan au naqratain fil bahr, kemudian burung tersebut mematuk, minum satu atau dua patukan air dari laut. Faqala Khadir, maka Khadir berkata kepada Musa, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadzal usbur fil bahr. Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti patukan burung ini ketika dia mematuk satu dua patukan dari air lautan tadi. Mana ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh hambanya dan mengabulkan doa-doa hambanya, mana qasadalika min mulkihi syai'a, tidak mengurangi sebut dari kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr, bayangkan seperti berkurangnya air ketika dimasukkan jarum ke lautan kemudian diangkat, tidak terkurangi sedikit pun. Begitu pula ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berkaitan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Tidaklah kalian diberi dari ilmu melainkan sedikit. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Fa'amada al-Khadir ila lawh min alwahi safina fa naza'a." Ketika sedang berlayar di kapal tersebut, Khadir alaihi salatu wasalam, beliau mencabut atau merusak papan dari papan kapal tersebut. Faqala Musa, maka Nabi Musa alaihi salam berkata, qaumun hamaluna bi ghairi nawl amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriq ahlaha. Kata wahai Khadir, orang-orang telah membawa kita di kapal ini bighairi nawl, dengan tanpa bayaran. Kemudian setelah itu engkau amatta ila safinatihim fa kharaqtaha, engkau merusak kapalnya. Itu greko ahlaha, yang bisa mengakibatkan mereka tenggelam. Dan Nabi Musa mengingkari apa yang dilakukan oleh Khadir ketika beliau membocori kapal tersebut dalam keadaan sedang berlayar di lautan. Nabi Musa ingatkan, karena orang-orang yang bersama kita ini adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, telah membawa kita, kemudian kau balas dengan perbuatan seperti ini. Qala, maka Nabi Khadir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasbara. Wahai Musa, bukankah telah aku katakan kepadamu, kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Maka Nabi Musa ketika ingat dengan janjinya, beliau berkata, la tu'akhidni bima nasit. Wahai Khadir, janganlah engkau hukum aku dengan perkara yang aku lupa. Nabi Musa ketika mengingkarinya, beliau dalam keadaan lupa dengan janjinya. Fakantil ula min Musa nisyana. Katanya apa yang dikatakan oleh Musa ketika bertanya atau mengingkari untuk yang pertama kalinya itu dikarenakan lupa. Fantolaka. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai dari mengarungi lautan, mendarat, melanjutkan perjalanannya. Fa'idha gula munyalab minal gilma. Ketika di perjalanan, keduanya mendapatkan ada seorang anak sedang bermain bersama teman-temannya. Fa'akhadal khabir birasih min a'la. Faqtala ra'asahu biyadihi. Maka Khadir tiba-tiba mengambil anak tersebut dan memegang kepalanya dari atas, kemudian dipatahkan lehernya dengan tangannya sampai mati. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengingkari apa yang Khadir dengan mengaqatata nafsan zakiyatan bagai nafs. Wahai Khadir, apa engkau membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, tidak benar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Khadir mengatakan lagi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasbara. Wahai Musa, bukankah telah katakan kepadamu engkau tidak akan mampu untuk bersahabat bersamaku? Qala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah mengatakan wa hadha awkad. Kata Ibnu Uyainah, apa yang terjadi di kedua kalinya itu lebih kuat daripada yang pertama. Pertama dikarenakan lupa. Fantalaqa, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza tayya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw yudayifuhuma. Ketika di perjalanan mereka mendatangi penduduk sebuah kampung, kemudian mereka meminta hak daif, hak tamu, minta diberi makan, tapi mereka tidak memberikan hak tersebut. Fa wajada fiha jidam yuridu an yanqad fa aqama. Kemudian keduanya mendapatkan ada sebuah tembok hampir saja runtuh, sudah miring. Fa'aqamah, maka Khadir betulkan tembok tersebut. Beliau dorong sampai tegak kembali. Baik. Kalau Khadir biadi fa'aqamah, misalkan dengan tangannya, itu membetulkan tembok yang hampir runtuh atau roboh tersebut. Fa'kalau Musa, maka Musa berkata kepada Khadir, lau syi'tal takhadta alihi ajram. Kalau engkau mau, engkau bisa menuntut upah dengan apa yang kau lakukan kepada penduduk qaryah ini yang tidak memberikan hak diapa kepada kita. Maka ketika sudah tiga kali Nabi Musa mengingkari Khadir, maka Khadir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah waktu perpisahan antara diriku denganmu. Kemudian setelah itu Khadir sebutkan hakikat apa yang beliau lakukan, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Kahf. Kenapa beliau melubangi safinah tersebut, kapal tersebut? Dia sebutkan bahwasanya inna wara'aha malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Bahwasanya di belakang kapal tersebut ada seorang raja yang zalim yang suka mengambil kapal yang masih bagus secara zalim. Maka Khadir sengaja melubanginya agar mereka selamat dari gangguan raja tersebut, agar raja yang zalim tadi yang melewati kapalnya itu tidak mengambilnya, tidak mengambil kapal tersebut. Tentunya ketika kita mengetahui hikmahnya, kita tahu hikmah yang dilakukan oleh Khadir. Seperti dikatakan, idza urifa sabab batal al-ajam. Kalau sudah diketahui sebab, itu tidak ada lagi yang namanya rasa heran. Rasa heran munculnya dikarenakan tidak mengetahui sebab terjadi suatu perkara. Dan juga sebutkan kenapa beliau membunuh gulam tadi, anak tadi. Beliau sebutkan bahwasanya kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, dan anak tersebut kalau tumbuh bisa memfitnah keduanya, maka aku bunuh. Dan aku berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah gantikan dengan duriyah yang lebih baik. Dan masalah jidal, kenapa beliau tidak mengambil upah tatkala membetulkan atau menegakkan jidal tersebut? Nah, jidal tersebut milik dua orang anak yatim yang tidak tinggal di tempat tersebut, dan di bawah jidal tersebut ada simpanan harta milik kedua orang anak yatim tadi yang ketika datang saatnya akan dia keluarkan. Kemudian setelah itu beliau berkata, Nabi SAW berkata, Yarhamullahu Musa lawadidna law sabara hatta yaqus hatta yaqas alaina min amrihima. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kami berharap tadinya seandainya Nabi Musa bersabar sehingga bisa dikisahkan kepada kami dari perkara keduanya dengan lebih banyak lagi. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan bersama Khadir alaihissalatu wassalam. Dan kisah ini bisa dilihat di awakhir surah Al-Kahf. Dan syahidnya dari kisah ini perkataan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Khadir, Musa bin Israel, qala na'am. Sebagaimana di bagian awal pun disebutkan bahwasanya Musa Nabi Khatiban fi Bani Israel. Ini berkaitan dengan kisah Ibn Abbas bersama Nawf al-Bakali. Dan juga sudah kita lalui kisah Ibn Abbas bersama Al-Hur Ibn Qais, yang mana Ibn Abbas berselisih pendapat dengan Hur Ibn Qais tentang siapa Musa yang bersama Khadir sebut, apa Musa Bani Israel atau bukan. Kemudian ketika Ubay datang atau berjalan dipanggil oleh Ibn Abbas dan bertanya kepada Ubay tentang Musa tersebut, dan dijawab oleh Ubay dengan kisah ini. Adapun syahid untuk bab dari hadis ini, itu Nabi Musa ketika ditanya ayyun nas a'lam, beliau tidak mengatakan Allahu a'lam, lam yarudul ilm ilaihi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya abdan min ibadihi bi majma'il bahrain huwa a'lamu minhu. Ada hamba yang lebih tahu berilmu daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan sekali lagi dari kisah ini kita bisa mengambil faedah tentang al-hirs fil ilm, semangat dalam ilmu. Nabi Musa sekalipun beliau adalah afdal anbiya bani Israel, ketika mengetahui ada orang yang lebih berilmu darinya, maka beliau datangi untuk mengambil ilmu dari orang tersebut, dari Khadir alaihi salatu wassalam. Dan sudah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huma la yashba'an, man humun fil ilm la yashba', sebagai man humun fi dunia la yashba'. Dua ketamakan, dua semangat untuk menuntut yang tidak pernah merasa puas, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Orang yang mencari dunia tidak akan pernah puas dengan dunia mereka, sebagaimana seorang penuntut ilmu yang benar-benar talibul ilm tidak akan pernah puas dengan ilmunya. Dan juga dari bab dan hadis yang kita baca, kita pun bisa mempelajaran tanya kita menanamkan sifat tawadhu pada diri kita. Dan ketawaduan tidak akan pernah sekali-kali mengurangi kemuliaan seseorang. Bahkan ketawaduan itu akan menambah kemuliaannya. Wa ma tawadu'ahadun lillahi azza wa jalla illa rafa'. Nabi bersabda, tidaklah seorang bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ketika seorang talib atau seorang alim, sekalipun dia mungkin telah diberi oleh Allah subhanahu dengan ilmu yang baik, ilmu yang banyak, akan tetapi ketika dia bertawadu maka tidak akan pernah mengurangi ketawaduannya. Tidak pernah akan mengurangi ketawaduannya kemuliaan di sisi Allah subhanahu di sisi hamba-hambanya. Dan banyak dicontohkan oleh para ulama salafan wa khalafa sampai zaman sekarang. Masyaikh Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika mereka terkadang dipuji, Syekh Mukbir wa ta'ala pernah dipuji oleh seorang di majlis umum, kemudian apa kata beliau, ana talib, saya seorang talibul ilm, saya seorang talibul ilm, dikatakan misalnya alim, allamah, dan julukan-julukan yang sangat banyak. Beliau mengatakan ana talib, saya seorang talibul ilm. Juga masyai-masyai yang lainnya, dan ini tidak mengurangi kedudukannya. Orang tahu beliau seorang alim min ulama hadil ummah. Materi kita baca Musaim Malisafi Sahihain. Kita masuk ke bab yang ke-64. Qaulu talib il muallim zidni. Bab seorang talib berkata kepada gurunya, zidni, tambahkanlah kepadaku. Qal Imam An-Nasa'i rahimallahu taala akhbarna Amr bin Ali qala hadatsana Sa'id bin Ubaidillah min khiyar al-khalq قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر فقلت يا رسول الله زدني زدني قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا فقال عليه الصلاة والسلام زدني زدني أجدني قويا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي أقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر واستزاده فقال بأبي أنت وأمي أجدني قويا فزاده قال صم يومين من كل شهر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاث أيام من كل شهر قال الشيخ هذا حديث صحيح على شرط مسلم dari Abu Nawfal ibn Abi Aqrab dari ayahnya beliau berkata aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bertanya tentang puasa فقال صم يومين الشهر berpuasa satu hari di setiap bulannya di luar bulan Ramadan maka berkata wahai Rasulullah tambahkanlah kepadaku ini syahidnya zidni zidni maka dia mengatakan engkau katakan ya Rasulullah tambahkan kepadaku yaumin min kulli syahr berpuasalah dua hari di setiap bulannya. Maka Abu Aqdam mengatakan lagi, wahai Rasulullah, zidni, zidni, ini ajiduni qawiyya. Wahai Rasulullah, tambah lagi. Aku mendapatkan diriku mampu untuk melakukannya. Faqal, maka dia mengatakan, zidni, zidni, ajiduni qawiyya. Tambahkan kepadaku. Aku mendapatkan diriku mampu melakukannya. Kemudian Nabi terdiam. Kata Abu Aqdam, sampai aku mengira sepertinya Nabi akan menolak permintaanku. Kemudian Nabi berkata, berpuasalah tiga hari di setiap bulannya. Ini Hadis Abi Aqrab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berpuasa tiga hari setiap bulannya termasuk perkara yang mustahab. Yang dikenal dengan Shaum Ayyamil Bidh. Terutama berpuasa di pertengahan bulan. 13, 14, dan 15 dari setiap bulannya. Sudah kita lihat hadis Nabi SAW tentang keutamaan puasa tiga hari setiap bulannya. Siam syahril sabr wa thalath ayyam min kulli syahr yudhibna wahar sadr. Kata Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan ditambah tiga hari di setiap bulannya itu yudhibna wahar sadr bisa menghilangkan penyakit dengki dari hatinya. Berpuasa tiga hari setiap bulannya sebagai tambahan dari puasa Ramadan bisa menghilangkan penyakit wahab, penyakit dengki dari hati seorang. Dan juga di hadis yang sama dia mengatakan siyamu syahril sabr wa salati ayami kulli syahr siyamud dahr. Berpuasa di bulan Ramadan ditambah 3 hari di sebulannya itu seperti siyam dahr, seperti siang di setiap harinya. Disebutkan maknanya al-hasanah bi asyri amsalihah, bahwasanya kebajikan termasuk saum dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kalau kita hitung misalnya Ramadan 30 hari dikalikan 10, maka sama dengan 30 kali 10, 300 hari. Jika ditambah setiap bulannya 3 hari, 11 bulan, maka 33 dikalikan 10, dikalikan 10, maka akan sempurna satu tahun penuh dia berpuasa ketika diperjanakan pahisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abi Naufal bin Abi Aqrab dari ayahnya Abu Aqrab. Qalu talib al-muallim zidni, minta ditambahkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.